السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Usul Sittah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang permasalahan ijtihad yang terbagi-bagi, dalam arti ijtihad yang hanya dilakukan untuk satu kasus tertentu. Dan berikutnya beliau juga akan menjelaskan tentang sikap yang harus dilakukan bagi orang yang tidak memiliki ilmu. Kita akan membacakan terlebih dahulu, kita akan membaca terlebih dahulu penjelasan dari Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian selanjutnya nanti kita akan memberikan beberapa catatan. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Ijtihad itu terbagi-bagi. Ini bisa terjadi dalam satu bab di antara berbagai bab ilmu, atau dalam satu masalah di antara berbagai masalah yang ada. Yang penting, seorang mujtahid ini diharuskan mencurahkan segala upayanya untuk mengetahui kebenaran. Kemudian ia menghukumi dengan apa yang terlihat oleh dirinya. Jika kemudian hasil ijtihadnya itu benar, ia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan kebenaran yang dihasilkan. Sebab hasil ijtihad yang benar itu berarti memperlihatkan kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut. Sedangkan jika ia keliru dalam berijtihad, ia masih mendapatkan satu pahala, sedangkan kesalahannya diampuni. Dasarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakimu fastahada fa asaba falahu ajrani wa inistahada wa akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim memutuskan perkara melalui ijtihad dan hasil ijtihadnya benar, ia memperoleh dua pahala. Namun sebaliknya, jika ternyata hasil ijtihadnya keliru, ia mendapatkan satu pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika setelah berijtihad ia tidak bisa membuat kesimpulan hukum, maka ia wajib bertawakuf, yaitu berhenti tidak mengambil sikap. Ketika itu ia diperbolehkan bertaklid karena darurat. Dasarnya firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran surat An-Nahl ayat 43. Oleh karena itu, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hukum bertaklid itu seperti memakan bangkai. Jika seseorang masih bisa menyimpulkan hukum dari dalil, ia tidak boleh bertaklid. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya An-Nuniyah berkata, ilmu adalah mengetahui petunjuk berdasarkan dalil. Hal itu berbeda hanya dengan taklid. Nah, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan, ijtihad itu terbagi-bagi. Al-ijtihadu yatajazza. Ijtihad itu terbagi-bagi. Artinya, bisa terjadi dalam satu bab di antara berbagai bab, atau dalam satu masalah di antara berbagai masalah yang ada. Sehingga, yang beliau maksudkan di sini adalah, bahwasanya ijtihad itu memungkinkan untuk dilakukan pada satu kasus tertentu. Karena ijtihad itu bertingkat. Ada ulama yang melakukan ijtihad, tapi pada tingkatan yang paling tinggi. Dan itu adalah ijtihad yang paling bagus. Misalnya dia seorang mujtahid, namun dia seorang mujtahid dan dia memahami banyak kasus masalah fikih. Dari agama ini, antara yang tahu dengan yang tidak tahu, lebih dominan yang beliau tahu. Sehingga dalam berbagai macam masalah, beliau bisa memberikan jawaban. Maka ulama dengan tingkat seperti ini, bisa sampai pada tingkatan mujtahid mutlak. memenuhi 6 kriteria mujtahid sebagaimana yang kemarin sudah kita singgung, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin, yaitu mengetahui dalil, kemudian mengetahui keabsahan dalil, mengetahui nasakh dan mansukh, mengetahui faktor yang mempengaruhi makna dalil, kemudian juga paham tentang aspek bahasa, dan memiliki kemampuan dalam menyimpulkan. 6 syarat yang kemarin sudah disampaikan oleh Imam Ibn Utsaimin agar seorang bisa disebut sebagai seorang mujtahid mutlak. Namun bagaimana jika ada orang yang dia berijtihad tapi hanya parsial? Misalnya ijtihad dalam masalah pembatal wudu saja. Sehingga dia pelajari dengan detail apa saja yang membatalkan wudu. Bahkan dia tahu pembatal wudu menurut berbagai macam mazhab. Menurut mazhab ini pembatal wudu apa saja. Menurut mazhab ini pembatal wudu apa saja. Dia paham. Apakah berlaku ijtihad seperti itu? Ijtihad yang demikian ini disebut oleh para ulama dengan ijtihad juz'i. Al-ijtihad al-juz'i atau ijtihad parsial. Ijtihad parsial atau ijtihad juz'i adalah ijtihad hanya pada satu masalah tertentu. Misalnya dalam masalah pembatal wudu saja. Atau dalam masalah, dalam masalah syarat-syarat sholat saja. Pembatal sholat saja. Atau dalam masalah fikih safar saja. Mungkin nggak orang bisa melakukan ijtihad atau disebut mujtahid seperti itu. Ada keterangan dari Imam Asy-Syatibi rahimahullah bahwa beliau menyebutkan di antara bentuk ijtihad adalah ijtihadul juz'i. Ijtihad yang bentuknya hanya pada satu masalah tertentu saja. Sehingga sah-sah saja orang melakukan ijtihad juz'i. Di antara dalil bolehnya ijtihad juz'i, di antara dalil sehingga di sini dibolehkan melakukan ijtihad juz'i. Di antara dalil boleh melakukan ijtihad juz'i adalah ijtihad sahabat. Ada kasus yang terjadi di antara para sahabat di mana mereka melakukan ijtihad juz'i. Dan itu bisa kita jumpai karena mereka mengalami khilaf sampai akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kasus ketika ada sahabat yang beliau tayamum, kemudian setelah itu menjumpai air. Beliau tayamum kemudian menjumpai air, kemudian yang satu mengulang sholat, yang satu tidak mengulang sholat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang salah satu, laka ajrani. Kamu dapat 2 pahala. Dan yang satunya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabta sunnah, engkau sesuai sunnah. Sehingga dalam kasus itu, jadi kasus sahabat sholat dengan tayamum, lalu melanjutkan perjalanan. Melanjutkan perjalanan, kemudian menjumpai air. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka terjadi khilaf. Yang satu tayamum, yang satu mengulang wudu, kemudian mengulang salat. Yang satu berwudu kemudian mengulang salat dan yang satu tidak mengulang salat. Kemudian setelah sampai di Madinah, jadi khilaf ini tetap berlangsung sampai akhirnya mereka tiba di Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mengulang salatnya, "Laka ajran." Engkau dapat 2 pahala. Dan beliau mengatakan kepada sahabat yang tidak mengulang sholatnya, asabta sunnah. Sikapmu sudah sesuai sunnah. Berarti terjadi ijtihad di situ, dan yang satu diunggulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lain, namun dua-duanya mendapatkan penghargaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka mencari kiblat. pada saat mereka melakukan safar, sehingga mereka tidak mengetahui arah kiblat, karena ketika itu malam gelap dan mendung, sampai akhirnya mereka sholat dan salah satu di antara mereka ngasih tanda. Mereka ngasih tanda. Lalu ketika pagi hari mereka baru nyadar bahwasanya tadi malam mereka sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kasus ketika para sahabat diminta untuk berangkat ke kampung Bani Quraidah. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, janganlah kalian sholat asar sampai tiba di kampung Bani Quraidah. Namanya masyarakat Madinah atau namanya orang banyak, ketika berangkat itu kan gak bisa bareng. Ada sekelompok pasukan yang sudah berangkat. Ada yang menyusul. Mungkin di antara mereka ada yang berangkat mendekati waktu asar. Dia berangkat. Di perjalanan menjumpai waktu asar. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan. Tapi yang salah satu temannya ini khawatir. Kalau kita teruskan, saya khawatir matahari tenggelam kita belum sholat asar. Satu temannya mengatakan pesan Nabi SAW, jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Di sana sudah ada beberapa sahabat yang menunggu. Karena berangkatnya kan tidak seragam. Akhirnya, yang satu beristihad melakukan sholat. Yang satu menunda sholat dan melanjutkan perjalanan dan tidak sholat asar sampai di Bani Quraidah. Sehingga sholat asarnya mungkin mendekati maghrib atau bahkan sudah masuk waktu maghrib. Dan istihad seperti itu ma'ruf terjadi di kalangan para sahabat. Sehingga kalau kita perhatikan, di sini terjadi istihad juz'i. Istihad pada satu kasus tertentu. Dan Nabi SAW tidak kemudian menyalahkan mereka. Rasulullah SAW memuji mereka, memberikan penghargaan kepada mereka. Meskipun tingkatan mereka tidak sehebat Abu Bakar, tidak sehebat Umar, bukan termasuk sahabat-sahabat senior yang selalu mengiringi Rasulullah SAW. Nama mereka tidak disebutkan dalam hadis. Ini kan mereka sahabat senior, mungkin namanya disebutkan dalam hadis. Namun kisah mereka disebutkan dalam hadis. Sehingga kejadian istihad mereka itu adalah istihad yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang beliau memahami ilmu pada satu kasus tertentu, kemudian beliau beristihad di sana. Dan itulah yang disebut dengan istihad juz'i. Kemudian, jika seorang melakukan istihad, maka masing-masing mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat sejauh mana dia berusaha dalam memecahkan kebenaran, dalam mencari kebenaran. Sampai pun yang keliru tetap mendapatkan pahala. Nabi SAW bersabda, إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمْ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرًا وَإِنِ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. Apabila ada seorang hakim, dan hakim di sini adalah orang yang memutuskan perkara, berarti dia mendapatkan laporan terhadap kasus tertentu, lalu dia beristihad. Dan termasuk di antara perkara adalah perkara dalam urusan ibadah, dalam urusan muamalah, dalam urusan agama. Lalu orang memberikan fatwa. Meskipun dia bukan hakim, meskipun dia hanya seorang mufti. Fajtahada, lalu dia beristihad. Fa'asaba, kemudian istihadnya benar. Falahu ajran, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia beristihad lalu salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan kejadian istihad salah, itu juga dialami oleh Nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yaitu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang perbedaan istihad antara Nabi Dawud dengan Sulaiman. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Coba kita lihat ayatnya. Fafahamnaha Sulaiman. Ada di surat Al-Anbiya ayat 78-79. Allah berfirman di ayat 78, kita kutipkan ayatnya. Di surat Al-Anbiya ayat 78-79. Wa Dawud wa Sulaiman. Kita perbesar. Di antara nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Dawud dan Sulaiman. Id yahkumani fil harth. Id nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Ingatlah ketika mereka berdua menetapkan hukum menghakimi dalam kasus tanaman. Id nafashat fihi ghanamul qaum, ketika ada kambing seseorang yang masuk ke tanaman orang lain lalu memakan tanaman yang ada di situ. Wa kunna li hukmihim syahidin, dan kami menjadi saksi atas keputusan mereka. Lalu apa kata Allah? Fafahamnaha Sulaiman. Aku berikan pemahaman kepada Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma. Dan semuanya aku berikan hukum, aku berikan hikmah dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini bahwa istiadatnya Sulaiman lebih tinggi dibandingkan istiadatnya Dawud untuk kasus ini. Anak lebih bijaksana dibandingkan bapak dalam kasus memecahkan masalah ini. Ada kambing orang, kambing A, masuk ke tanahnya B, lalu makan tanaman yang ada di tanahnya B. Akhirnya si B melaporkan kejadian ini kepada Nabi Dawud alaihissalam, yang ketika itu beliau alaihissalatu wassalam menjadi seorang raja. Kemudian setelah disampaikan, di situ disimpulkan bahwa tanaman yang dimakan oleh kambing harganya sama dengan harga kambing. Akhirnya Dawud memutuskan, kalau begitu kambingnya si A harus diserahkan kepada si B sebagai ganti rugi. Fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman memiliki ijtihad yang berbeda. Bagaimana ijtihadnya Sulaiman? Sulaiman alaihi salatu wassalam berijtihad bukan diberikan. Tapi yang dilakukan adalah kambing ini dibawa oleh pemilik tanaman. Dibawa oleh pemilik tanah, dibawa oleh B. Kemudian silahkan diperah susunya sebagai ganti dari tanaman yang sudah dikonsumsi oleh kambing. Sehingga tanaman yang sudah dimakan berapa? Oh, kurang lebih nilainya sekian. Baik, silahkan kamu ambil susunya yang senilai dengan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengunggulkan istiadatnya Sulaiman. Lalu setelah itu Allah memuji keduanya. Wa kullan ataina hukman wa ilma, dan masing-masing aku berikan hukum, aku berikan kebijaksanaan, wa ilman dan ilmu. Kemudian di lanjutan ayat Allah puji Dawud alaihi salatu wasalam, wa sakharna ma'a Dawudal jibala, dan aku tundukkan bersama Dawud al-jibala, gunung. Yusabbihna, di mana gunung ini bertasbih. Demikian pula at-tayr, burung. Wa kunna fa'ilin, dan kamilah yang melakukannya. Nah, sehingga jangankan manusia biasa, seorang nabi saja memungkinkan untuk keliru dalam berijtihad. Karena itulah, ketika orang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah taala, maka semuanya berpeluang untuk benar dan salah. Namun ijtihadnya para nabi itu maksum, Dalam arti ketika keliru, langsung mendapatkan wahyu yang meluruskan ijtihad itu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang kita tahu, dalam beberapa ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung beliau. Karena beliau berijtihad, dan ijtihad beliau ternyata keliru. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang ijtihad beliau yang lebih memilih para pemuka Quraisy. Tapi kemudian ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, dicuekin. Turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Nabi SAW juga pernah berijtihad memutuskan tidak akan minum madu selamanya. Disebabkan karena kritikan istrinya. Sehingga beliau khawatir nanti kalau beliau minum madu, wah ini nanti timbul masalah lagi di keluarga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu? Yang dimaksud mengharamkan apa yang Allah halalkan di sini adalah tidak mau untuk mengkonsumsinya. Dengan latar belakang, bukan karena masalah enggak doyan atau karena masalah kesehatan, bukan. Tapi tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka untuk mencari ridho para istrimu. Allah subhanahu wa ta'ala juga sebutkan di surat Al-Ahzab tentang Zaid. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Zainab setelah diceraikan oleh Zaid. Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhshah. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Ingatlah ketika engkau mengatakan kepada Zaid amsik 'alaika zaujak, jangan kau ceraikan istrimu, wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu dalam dirimu dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkannya. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan engkau khawatir ketahuan orang lain sementara Allah lebih berhak engkau takut kepadanya. Nabi SAW ketika itu berharap agar Zaid tidak menceraikan Zainab. Namun, beliau punya harapan nanti Zainab menikah dengan beliau. Dinikahi oleh beliau. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, falamma qada Zaidu min hawatara. Tapi, aib ketika itu, menikahi istri mantan dari anak angkat. Karena anak angkat, di masa silam, sebagaimana anaknya sendiri. Dan menikahi istri, mantan istri anak, itu aib. Sehingga ketika itu di masyarakat ada anggapan aib ketika ada seorang lelaki menikahi wanita mantan, karena sudah cerai ya, mantan istri anak angkatnya. Ya, berarti mantan menantu angkat. Namun Allah subhanahu wa ta'ala katakan, falamma qada Zaidun min hawatara. Setelah Zaid menyelesaikan urusannya dengan istrinya, zawwajna kaha, akan aku nikahkan engkau dengannya. Sehingga ijtihad Nabi SAW ketika beliau keliru diluruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat-ayat seperti ini oleh para ulama disebut dengan ayatul itab. Ayat yang berisi teguran untuk Rasulullah SAW dan itu bukti kebenaran Al-Quran. Itu bukti kebenaran Al-Quran yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Andaikan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu yang kayak gini kira-kira ditampilkan tak? Tak mungkin. Pasti akan dirahasiakan. Ini kan rahasia keluarga. Kita aja kalau punya masalah keluarga, apa yang Anda lakukan? Jangan sampai orang lain tahu. Disembunyikan. Bukan dibeberkan. Karena ini menyangkut kehormatan pribadi kita. Makanya, semakin tinggi status sosial seseorang, keluarganya itu semakin rahasia. Ya. Ada seorang ustadz misalnya, punya masalah keluarga. Nah, ketika masalah keluarga itu sampai bocor keluar, nah, itu kan menjadi masalah yang banyak diperbincangkan masyarakat, dibandingkan tukang sapu pinggir jalan punya masalah keluarga. Ada tukang sapu pinggir jalan, atau apa misalnya penjual kaki lima, atau tukang becak punya masalah keluarga. Terus dia cerita ke temannya. Tersebar di masyarakat. Kira-kira orang banyak komen enggak? Bagi dia santai saja. Tapi kalau masalah yang terjadi pada tokoh masyarakat, ulama misalnya, atau pejabat, wah itu ramai di perbincangan masyarakat. Tayyib. Makanya jamaah, ketika Nabi SAW punya satu masalah kemudian disinggung oleh Allah dalam Al-Quran, dan itu masalah keluarga. Itu bukti bahasanya Al-Quran datang dari Allah dan bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, yang ingin kita garis bawahi di sini adalah ketika Rasulullah SAW berijtihad, pada saat beliau keliru, Allah langsung luruskan. Dan itulah makna ijtihad Nabi SAW adalah ijtihad yang maksum. Nah, selanjutnya. Diperbolehkan taklid pada dua kondisi. Yang pertama, orang awam yang tidak bisa mengetahui sendiri suatu hukum, sehingga terpaksa bertaklid. Dasarnya firman Allah, bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 43. Ia bertaklid kepada sebaik-baik orang yang didapatinya dalam hal ilmu dan kehati-hatian. Jika ada dua orang yang sama di matanya, ia boleh memilih salah satu dari keduanya. Yang kedua, seorang mujtahid mendapati sebuah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak mungkin melakukan penelaahan terhadap perkara tersebut, sehingga ketika itu ia diperbolehkan bertaklid. Sedangkan taklid itu sendiri ada dua macam, umum dan khusus. Yang dimaksud dengan jenis taklid umum ialah seseorang berpegang pada mazhab tertentu dengan mengambil rukhsah dan azimahnya dalam segala perkara agama. Dalam hal ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Di antara mereka ada yang mewajibkan taklid karena ketidakmungkinan adanya ijtihad di kalangan kaum mutaakhirin. Namun sebagian yang lain berpendapat mengharamkan taklid karena di dalamnya terdapat kepatuhan secara mutlak untuk mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, pendapat yang mewajibkan ketaatan kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan semua perintah dan larangannya itu menyelisih ijma, tidak ada yang memperbolehkannya. Berikutnya kita akan bahas tentang masalah taklid. Taklid dari kata qallada yuqallidu taqlidan. Yang artinya mengikat. Kalung itu bahasa Arabnya adalah kilada. Di antara bahasa Arab kalung adalah kilada, karena dia diikat di leher. Sehingga orang melakukan taklid karena dia mengikat dirinya untuk mengikuti orang lain pasrah bongkoan, tanpa mempertimbangkan dari mana asal usul orang itu mendapatkan keterangan. Sehingga dia disebut sebagai taklid. Ibarat orang yang sudah dicolok hidungnya atau diikat lehernya kemudian dia diseret. Itulah orang taklid. Nah, taklid dalam Islam tadi sudah disebutkan, sebagian ulama mengatakan boleh jika dalam kondisi terpaksa. Sebagaimana keterangan Syekhul Islam, hukum taklid seperti makan bangkai. Jika seseorang masih bisa menyimpulkan hukum dari dalil, maka dia tidak boleh bertaklid. Sehingga selama masih ada celah bagi dia untuk beristihad, dia harus beristihad. Bentuk istihadnya adalah bagaimana dia mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja begini ya. Taklid itu bertingkat. Ada taklid mutlak. Sehingga orang ngomong apapun diikuti. Dia sama sekali tidak pernah tidak pernah belajar untuk mengetahui asal usulnya. Kemudian ada taklid pada kondisi tertentu. Taklid pada kondisi tertentu di mana dia taklid tidak pada semuanya, tapi hanya sebagian saja. Nah, taklid untuk kondisi tertentu ini dialami oleh semua orang yang mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Sahabat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu mengambil dalil. Lalu muridnya sahabat mengambil fatwa dari sahabat. Berarti dia juga taklid kepada sahabat. Betul, tapi taklid dalam kondisi tertentu. Sehingga taklid dalam kondisi tertentu ini, pertama bisa bentuknya mengambil fatwa. Bisa juga bentuknya adalah belajar prinsip ilmu. Atau yang lebih tepat, metodologi. Belajar metodologi. Gimana sih bisa membuat kesimpulan seperti ini? Seperti belajar usul fikih, belajar apalagi misalnya, belajar kaidah-kaidah fikihnya dan seterusnya. Kemudian termasuk diantaranya adalah menyimpulkan keterangan. Nah, taklid-taklid ini dialami oleh semua orang karena yang namanya ilmu itu hasil dari belajar satu generasi ke generasi sebelumnya. Generasi saat ini belajar ilmu dari generasi sebelumnya. Generasi sebelum kita belajar ilmu dari generasi sebelumnya. Dan begitu seterusnya, hingga sampai pada sahabat Nabi SAW. Dan itu adalah bentuknya taklid pada kondisi tertentu. Taklid jenis yang kedua ini tidak tercela, karena ini bagian dari proses belajar. Di sinilah kita bisa memahami ada ulama yang bermadhab. Ulama bermadhab. Sehingga meskipun beliau adalah ulama besar yang mampu beristihad, tapi beliau bermadhab. Misalnya apa Pak? Imam Nawawi. Siapa sih yang gak kenal beliau? Tingkat ilmu beliau, Masya Allah. Tapi beliau bermadhab apa? Syafi'i. Imam An-Nawi Asy-Syafi'i. Kita mengenal Ibnu Qudamah. Masya Allah, dilihat dari karyanya luar biasa ilmunya orang ini. Siapa sih yang gak kenal beliau? Beliau orang yang sudah layak disebut mujtahid mutlak. Tapi beliau bermadhab. Beliau bermadhab Hambali. Sehingga beliau menjadi ulama Hambali. Demikian pula Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam, beliau bermadhab Hambali. Kita tambahkan di sini, misalnya Imam Ar-Rafi'i. Juga bermadhab Syafi'i. Imam Ar-Rafi'i, Asy-Syafi'i. Bahkan dua ulama ini, An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, disebut sebagai syekhan, dua syekh dalam madhab Syafi'i. Al-Ghazali bermadhab Syafi'i. Kemudian ulama yang lain yang bermadhab Maliki, misalnya Ibnu Qasim. Bermadhab Maliki, Abdurrahman bin Qasim. Ibnu al-Arabi, bermadhab Maliki. Ibnu Abdul Bar, yang mereka adalah ulama-ulama kibar. Tapi mereka, kenapa mereka bermadzhab? Disinilah. Mereka itu belajar sesuai dengan metodologi yang diberikan oleh gurunya. Sehingga mereka tinggal di sebuah daerah yang gurunya bermadzhab Maliki. Lalu dari situlah beliau mempelajari metodologi. Dengan metodologi itu, beliau berijtihad. Maka taklidnya dari kondisi ini. Dan kita tidak bisa lepas untuk jenis taklid di kondisi ini. Termasuk para ulama-ulama kibar, para imam madhab, mereka belajar metodologi dari gurunya. Baik. Nah, yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah ini. Bentuk taklid mutlak. Pokoknya apapun diikuti tanpa melihat dari mana orang itu berasal. Tanpa melihat dari mana orang itu mendapatkan kesimpulan pendapat. Nah, inilah yang disebut oleh Syekhul Islam tadi. Seperti makan bangkai, jika dia masih bisa mengumpulkan sendiri hukum, maka pada asalnya dia tidak boleh melakukannya. Nah, untuk taklid jenis yang pertama, yaitu taklid mutlak, diperbolehkan pada dua kondisi. Pertama, orang awam yang tidak bisa mengetahui sendiri satu hukum, sehingga terpaksa dia taklid. Dan ini umumnya masyarakat Indonesia. Masyarakat kita umumnya kayak gini. Mereka ketika belajar, kesulitan untuk menyimpulkan sendiri. Akhirnya dominan di antara mereka, aktivitasnya aktivitas duniawi, sehingga porsi ilmu agama yang ada pada diri mereka jarang dipelajari. Akhirnya dalam setiap kesimpulan pendapat, dia ikut siapa yang menjadi tokoh agamanya. Dan orang awam seperti ini, dia diperbolehkan untuk melakukan taklid mutlak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Cuman taklid mutlak, ini ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Taklid mutlak, ada yang tercela. Yang tercela adalah pasrah bongkoan. Pokoknya salah benar nunut Mbah Yai. Sampai ada istilah swarga katut neraka. Keliru ya. Swarga nunut neraka katut. Apapun yang diucapkan Mbah Yai enggak boleh diprotes. Saya ikuti apapun. Nah, ini tercela. Sehingga taklid jenis ini dia menerima 100% perkataan tokoh. Ini hukumnya dilarang karena yang seperti ini hanya boleh diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketaatan mutlak kayak gini jika diberikan kepada selain Nabi termasuk di antara perbuatan yang tercela. Nah, kemudian yang kedua adalah taklid mutlak namun dibolehkan. Bentuknya adalah memilih pendapat para tokoh yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. Memilih pendapat para tokoh yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. Nah, untuk bisa mengetahui lebih mendekati kebenaran, lalu cara tahu lebih mendekati kebenaran gimana? Kan dia orang awam. Cara taunya dengan membandingkan pendapat. Nah, sekalipun awam kan ada yang punya kemampuan kayak gini. Misalnya, para pengusaha muslim. Mereka punya masalah. Lalu ada fatwa dari Ustadz A dan dari Ustadz B. Kemudian setelah mereka mendengarkan kedua fatwa itu, dia menimbang. Kayaknya menurut pribadi saya lebih cenderung kepada Ustadz A. Baik, meskipun dia awam. Maka dia bisa membandingkan pendapat dan dia harus milih pendapat itu. Yang kedua, kalau ini enggak bisa gimana? Pak, membandingkan pendapat ini kan susah sekali. Saya enggak ngerti sama sekali. Baik, yang kedua, Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, dia bertaklid kepada sebaik-baik orang yang didapatinya dalam hal ilmu dan kehati-hatian. Pilih, jadi ini subjektif. Dengan acuan, siapa yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Nah, ini kan bisa diukur. Yang kayak gini bisa diukur. Misalnya gimana? Si A dan si B beda pendapat. Tapi kalau saya lihat, nampaknya si A itu lebih berilmu. Dari sisi misalnya, si A usianya lebih senior. Yang kedua, beliau belajarnya lebih lama. Yang ketiga, karyanya lebih banyak. Yang keempat, misalnya, apalagi? Gelarnya lebih tinggi. Dan apa? Acuan yang sifatnya dohir. Orang bisa kenal. Yang itu tidak perlu membandingkan pendapat. Sehingga saya pilih cenderung si A, dan sebenarnya pilihan ini masih subjektif. Tapi subjektif berdasarkan siapa yang lebih berilmu dan lebih bertakwa. Kalau taklid dilakukan seperti ini, hukumnya diperbolehkan. Tidak sampai pada derajat tercela. Karena orang awam nggak tahu. Dan banyak di antara para talibul ilmi, para ustadz yang ngajar di Indonesia, yang melakukan seperti ini. Sehingga Syekh Fulan mengatakan demikian. Yang bisa dilakukan adalah membandingkan pendapat. Kalau ini sudah enggak memungkinkan, maka yang dilakukan adalah subjektif. Saya pilih Syekh Fulan karena beliau lebih senior dari sisi usia, lebih bertakwa, lebih ini, dan seterusnya. Dan seperti inilah metodologi taklid yang diperbolehkan bagi orang awam. Kemudian juga taklid bagi seorang mujtahid. Beliau ditanya, dan jawaban butuh segera. Tapi tidak bisa memberikan jawaban. Akhirnya beliau lempar pertanyaan itu ke orang lain. Dan beliau ingin mendapatkan jawaban segera. Maka di posisi ini mujtahid butuh waktu untuk mengkaji, tapi karena ini butuh segera, beliau tanya kepada yang lain. Maka diperbolehkan baginya untuk melakukan taklid kepada orang yang menurutnya lebih bisa memberikan jawaban dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya. Sedangkan taklid yang bermakna khusus ialah mengambil suatu pendapat tertentu dalam persoalan tertentu pula. Hal seperti ini diperbolehkan jika seseorang tidak mampu mengetahui kebenaran melalui ijtihad, baik karena ketidakmampuan secara hakiki maupun sebenarnya memiliki kemampuan namun sangat berat untuk melakukannya. Yang kita maksudkan taklid, tapi kondisi tertentu, sehingga taklid pada kasus khusus. Karena itu di sini Imam Ibnu Utsaimin membagi taklid menjadi dua. Taklid umum yang kami sebut dengan taklid mutlak. Ini istilah lainnya adalah taklid umum. Dan yang kedua adalah taklid kondisi tertentu. Ini adalah taklid khusus. Untuk taklid umum, tadi kita sudah sebutkan ada yang tercela dan ada yang tidak tercela. Tercela jika bentuknya menerima 100% pernyataan tokoh tanpa menimbang benar dan salahnya. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh Pak Ustadz Fulan, Pak Yai Fulan, saya terima. Dan ada taklid yang bersifat umum yang diperbolehkan. Bentuknya adalah memilih pendapat para tokoh yang menurutnya lebih mendekati kebenaran. Sehingga untuk jenis yang kedua ini, dia nggak bisa sama sekali menyimpulkan hukum dari dalil. Tapi dia selalu mengikuti. Cuman ketika dia mengikuti, dia itu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dan untuk jenis yang kedua ini, kesadaran ini muncul bagi mereka yang sudah belajar Al-Quran dan Sunnah. Makanya Anda bisa perhatikan, orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, yang sudah mendekati kajian Sunnah, kenal dengan ustadz-ustadz yang Sunnah, Masya Allah, pikirannya lebih terbuka. Pikirannya lebih terbuka. Dan kita menyadari itu. Ketika mereka melihat ada khilaf, mereka tidak langsung emosi, kenapa kok ini beda dengan saya? Pikirannya lebih terbuka. Artinya mereka lebih dewasa dalam memandang perbedaan pendapat. Dan itu salah satu di antara dampak positif yang bisa kita lihat ketika orang belajar Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat. Nah, walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian beliau mengakhiri risalah ini, beliau menyampaikan dengan ini selesai risalah mengenai al-usul sittah. 6 prinsip yang penting untuk diketahui oleh setiap hamba. Dan kita memohon kepada Allah Ta'ala agar berkenan memberikan balasan kepada penulisnya dengan sebaik-baik balasan. Serta menghimpun kita dan beliau di surga yang bentuknya kampung kemuliaan. Innahu jawadun karim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha dermawan lagi maha pemurah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Dan insyaAllah untuk buku berikutnya yang akan dibahas di kajian Rabu pagi akan kita umumkan menyusul. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk istiqomah selalu belajar dalam berbagai macam bidang ilmu yang kita butuhkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Baik masalah akidah, masalah tauhid, ibadah, muamalah maupun ilmu yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Ami atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah, dari pemirsa ANP Channel. Yang pertama, Ustaz, bagaimana yang benar? Apakah ketika kita memilih suatu madhab, maka harus mengikuti seluruh apa yang ada di madhab itu dan tidak boleh berpindah madhab? Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita mengikuti satu madhab, kita harus mengikuti apapun yang ada di madhab itu lahir batin, baik dalam masalah rukhsahnya maupun dalam masalah azimahnya? Di buku tadi ada istilah itu ya. Ataukah kita boleh untuk berpindah-pindah? Imam Ibnu Utsaimin mengatakan di halaman 81, taklid jenis umum yang kita sebut tadi dengan taklid mutlak adalah seseorang berpegang pada madhab tertentu dengan mengambil semuanya, baik yang rukhsah maupun azimah. Rukhsah itu keringanan, azimah itu lawan dari rukhsah. Rukhsah itu keringanan, kalau azimah lawan dari rukhsah. Contoh azimah gimana, Pak? Anda sebutkan contoh rukhsah dulu. Contoh rukhsah, bolehnya mengqasar sholat ketika safar. Berarti kalau azimah, tidak qasar sholat. Contoh rukhsah, bolehnya tidak puasa ketika safar. Berarti kalau azimah, tetap puasa ketika safar. Sehingga apa itu rukhsah? Rukhsah adalah lawan dari azimah. Apa itu azimah? Azimah adalah lawan dari rukhsah. Nah, kalau semua itu diambil tanpa memandang dari mana asal-usulnya, itu yang disebut dengan taklid mutlak, taklid am, taklid umum. Dan ulama berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang membolehkan, bahkan mewajibkan. Dengan alasan zaman sekarang gak mungkin orang beristihad. Sehingga pintu istihad sudah ditutup, gak boleh lagi ada istihad. Namun sebagian yang lain berpendapat haram yang kayak gini. Karena ini sama dengan memberikan kepatuhan mutlak kepada selain Nabi SAW. Sementara patuh mutlak hanya boleh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati, bahwa taklid yang bersifat am, yang bersifat umum, hukumnya tidak diperbolehkan, kecuali kondisi tadi yang tidak tercela, yang kita sebutkan ada beberapa keadaan, misalnya ya, taklid dalam masalah metodologi. Saya belajar ke guru saya dan mendapatkan berbagai macam ilmu. Lalu saya mengikuti metodologi beliau. Beliau ketika menyimpulkan hukum, oh caranya seperti ini. Dari pemahaman saya terhadap metodologi itu, kemudian ketika nanti ada kasus, kita bisa membuat kesimpulan hukum berdasarkan metodologi yang sudah kita pelajari. Makanya belajar metodologi itu masya Allah sangat penting dalam bagi seorang thalibul ilmi, bagi orang yang ingin belajar ilmu agama lebih serius. Karena kalau orang sudah memiliki pemahaman metodologi yang bagus ketika belajar, dia akan mudah untuk mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Mengkaji banyak kasus yang lain. Tayyib. Sehingga kalau taklid yang bersifat am tadi, dalam arti Anda mengikuti satu madhab tertentu, lalu Anda ikuti mutlak tanpa ada batasan, maka menurut sebagian ulama hukumnya terlarang, haram, karena ini sama dengan mentaati selain Nabi SAW secara mutlak, dan mentaati selain Nabi SAW secara mutlak hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya seorang mu'alaf, memelihara jenggot baru 2 tahun. Qadarullah, jenggot saya tumbuh pesat. Saat ini panjangnya hampir sampai ke perut. Hingga kini saya belum berani memangkasnya karena belum menemukan hujah yang syar'i. Mohon petunjuknya Ustaz, bagaimana hukum memangkas jenggot? Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Ta'ala menguatkan hidayah bagi kita semuanya sampai kita meninggal dunia. Pertama, ketika Anda sudah masuk Islam, tadi disampaikan merawat jenggot 2 tahun. Ya. Lebih dari 2 tahun atau 2 tahun? 2 tahun. Berarti kan Islamnya lebih dari 2 tahun. Ya. Kalau masuk Islamnya sudah lebih dari 2 tahun. Memelihara jenggotnya 2 tahun. Kalau masuk Islam sudah lebih dari 2 tahun, ya insya Allah bukan lagi mu'alaf. Sehingga mu'alaf itu terbatas. Terbatas waktu, terbatas keadaan. Kalau definisi mu'alaf adalah setiap orang yang dulunya kafir lalu masuk Islam, maka Abu Bakar mu'alaf, Umar bin Khattab mu'alaf. Siapa yang tidak mu'alaf dari kalangan sahabat? Semuanya mu'alaf. Karena dulunya mereka musyrik. Sehingga mereka semua berpindah dari ajaran kesyirikan menuju ajaran Islam. Sahabat-sahabat senior, mereka semuanya mu'alaf. Uthman mu'alaf. Umar, Masya Allah, kita tahu sejarahnya. Hamzah mu'alaf. Kemudian Ibnu Mas'ud mu'alaf. Nanti sahabat yang lain juga mu'alaf. Yang tidak mu'alaf itu anaknya mereka. Anak sahabat yang menjadi sahabat. Dalam arti dia tidak pernah tersentuh dengan ajaran kekufuran. Seperti Abdullah bin Zubair. Lahir ketika hijrah. Dan beliau sahabat. Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW. Sejak bayi seorang muslim. Berarti hanya ini saja yang bukan mu'alaf. Yang lainnya mu'alaf. Ali bin Abi Thalib mu'alaf. Nanti sahabat-sahabat yang lain mu'alaf. Sehingga definisi mu'alaf bukan sebatas orang yang masuk Islam. Tapi mu'alaf adalah orang yang ditundukkan hatinya. Disebabkan karena ada kemungkinan. Dia kalau tidak dikasih perhatian yang lebih, akan keluar dari Islam. Mu'alaf adalah orang yang ditundukkan hatinya, karena kalau dia nggak dikasih perhatian yang lebih, akan keluar dari Islam. Ibaratnya ada seorang anak yang ini kalau enggak dikasih kasih sayang lebih, berontak dia. Maka orang tua ngasih kasih sayang lebih. Nah, tentu sebagai anak yang sudah dewasa, kita tidak perlu berlama-lama untuk manja. Sehingga kalau sudah bisa menjadi seorang muslim yang baik, bahkan sudah mencintai sunnah, kita komitmen di atas sunnah, maka status kita, status orang seperti ini bukan lagi mu'alaf. Tayyib. Meskipun istilah mu'alaf di Indonesia mengalami penyempitan makna ya. Atau perluasan makna. Penyempitan. Ya. Berlaku untuk semua orang yang berpindah agama dari yang awalnya dulu non-Islam kepada agama Islam. Tayyib. Kemudian bagaimana hukum memotong jenggot yang panjang? Ulama khilaf. Ada sebagian ulama yang membolehkan untuk memotong jenggot jika melebihi segenggam. Jadi jenggotnya digenggam, yang lebih dari segenggam ini dipotong. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika beliau radhiyallahu anhu mau berangkat haji. Kemudian pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Imam Al-Albani dan juga Syekh masyhur Alu Salman, murid beliau. Sehingga jenggot beliau terkadang terlihat ada bekas potongan. Kan yang melebihi segenggam. Kalau Anda memilih pendapat ini, dan usul dari pendapat ini adalah keterangan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka diperbolehkan untuk motong lebih dari segenggam. Namun pendapat banyak ulama mutaakhirin, bahwasanya jenggot dibiarkan saja, seberapapun panjangnya. Dan wallahu ta'ala alam, khilaf di sini termasuk khilaf yang mu'tabar. Sehingga kita melihat seperti Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Masyhur Alu Salman, Hafizahullah, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka membolehkan motong jenggot lebih dari segenggam, meskipun ada juga yang mengatakan bahwasanya tidak boleh motong jenggot seberapapun panjangnya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, saya penjual di suatu marketplace. Qadarullah, barang yang saya jual hilang oleh sebab kurir pengiriman. Karena saya tidak memakai asuransi atas barang tersebut, saya tidak mendapatkan ganti dan kurir, jasa kurir hanya bersedia mengganti 500 ribu dari nilai 1.400.000. Ada solusi lain, yaitu kalau saya mau membayar premi sebesar 6 ribu, maka barang tersebut akan diklaimkan ke pihak asuransi dan bisa jadi akan diganti senilai 1.400.000. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Bolehkah di posisi ini Anda membayar senilai 6.000 agar nanti mendapatkan klaim? Pertama begini ya, barang hilang itu musibah bagi siapa? Musibah bagi pemilik. Siapa pemilik barang ini? Pemilik barang ini adalah pembeli. Namun pembeli belum bertanggung jawab karena barang itu belum dia terima. Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah penjual. Cuman penjual sudah mengamanahkan ke kurir. Sudah? Sehingga seharusnya tanggung jawab itu berpindah ke kurir. Cuman di negara kita, kurir itu kadang kurang bertanggung jawab secara maksimal. Sehingga banyak kurir yang tidak bertakwa kepada Allah. Saat terjadi resiko, mereka lepas tangan. Nah, itu salah satu di antara tidak maksimalnya secara syar'i kurir-kurir yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ketika terjadi resiko itu, kita diminta untuk bayar. Silakan bayar premi senilai 6.000. Nanti kamu akan digantikan barang itu oleh asuransi. Loh, yang kena musibah saya ke orang lain yang nanggung. Kalau yang kena musibah A, berarti yang nanggung resiko siapa? A. Jangan yang kena musibah A, B suruh nanggung resiko. B, kamu mau enggak tak bayar? 6.000, tapi nanti kalau saya kena musibah, kamu yang nanggung. Ini akad apa yang kayak gini? Dan itulah akad asuransi. Aneh sekali. Makanya saat asuransi itu muncul pertama kali, dikenal oleh kaum muslimin, pertama yang melakukannya orang kafir. Ya. Asuransi yang diselenggarakan oleh apa? Oleh para ekspedisi laut yang menyeberangi laut Mediterania antara benua Afrika dengan benua Eropa. Dulu ada asuransi namanya Saucaro. Saucaro bahasa Itali. Yang disebut dengan Saucaro. Bayar premi sekian, nanti kalau barang hilang di laut, diganti oleh pihak asuransi. Dan itu awalnya yang melakukan kaum orang kafir. Ketika informasi itu tiba di kaum muslimin, dan ada kaum muslimin yang terpengaruh untuk ikut itu, informasi ini didengar oleh salah seorang ulama yang hidup ketika itu. Lalu apa fatwa beliau? Beliau mengatakan, "Hadza ilzamu ma lam yalzam." Ini mewajibkan orang lain yang bukan kewajibannya. Barang hilang, barang rusak, barang tenggelam di laut, itu tanggung jawab pemilik. Jangan dibebankan ke orang lain. Lah ini barang hilang, kamu yang nanggung loh ya, tapi kamu tak bayar. Aneh ini. Ya. Saya kalau sakit, kamu harus yang ngobati. Kamu yang harus nanggung biaya pengobatan. Ya enggak bisa, kamu yang sakit kok saya yang nanggung biaya pengobatan. Itu yang dimaksud, ini mewajibkan sesuatu yang bukan kewajibannya. Makanya akad asuransi itu akad yang penuh dengan keanehan. Menyuruh orang untuk menanggung beban kita, resiko kita, lalu dia bayar. Lalu kita bayar dia. Dia dibayar. Dan itu akad yang jelas goror, yang hukumnya dilarang. Karena itu dalam kasus ini ketika barang itu hilang, jangan suruh orang lain untuk nanggung. Tapi bisa pak pakai bayar 6.000, meskipun, tapi nggak boleh. Ya, kasihan dia. Dibayar 6.000 suruh nanggung 1,5 juta, 1,4 juta. Dengan bayar 6.000. Ini permainan apa? Nggak boleh yang kayak gini. Baik. Nah sekarang sebenarnya siapa sih yang harus nanggung resiko ini? Yang harus nanggung resiko ya kurir karena dia penerima amanah. Tapi kurir nggak mau terima. Dia hanya mau bayar 500.000. Nah itu kelirunya kurir. Seharusnya kalau itu hilang karena teledor kurir, maka kurir harus nanggung seluruhnya. 1,4. Cuman kan Anda akan sulit untuk bisa menyelesaikan ini dengan meminta kurir 100%. Baik, karena maksimal yang Anda bisa tarik hanya 500.000, silakan itu Anda terima. Dan yang senilai 1,4, berarti sisanya 900.000 adalah tanggung jawab Anda. Konsumen berhak untuk menerima barang sesuai dengan apa yang dia beli. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, saya jengkel dengan istri adik saya yang dia tidak mau mengajarkan sholat dan berbagai perintah agama kepada anak-anaknya. Kemudian saya mengucapkan, demi Allah, istrimu tidak bisa mendidik anak. Apakah ucapan saya termasuk sumpah? Dan kalaupun sumpah, bagaimana cara membatalkannya? Nah. Kalimat yang ini, kalimat seperti ini saya pahami, wallahu alam, bukan sumpah. Sumpah itu untuk menghalangi sesuatu. Ya. Tapi yang Anda ucapkan adalah doa. Demi Allah, istrimu enggak bisa mendidik anak. Maksudnya adalah Anda menyatakan doa, istrimu itu orang yang enggak bisa mendidik anak. Dan apakah doa ini dikabulkan oleh Allah ataukah tidak? Ya, sebagaimana doa-doa yang lain. Karena doa tidak bisa mengendalikan kehendak Allah, namun hamba memohon kepada Allah. Sehingga dalam hal ini statusnya doa, karena itu tidak ada kafarah sumpah. Dan Nabi SAW menyebutkan, ada sebagian orang yang ucapannya seperti ini langsung mustajab. Ya. Ada sebagian orang yang madfu'un minkulli babin. Dia ketika memberikan syafaat enggak diterima. Ketika datang ke rumah orang selalu ditolak. Lau aksama Allahi la abarrahu. Tapi sekali dia bersumpah atas nama Allah, maksudnya berdoa, la abarrahu langsung diwujudkan oleh Allah. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu sahabat yang punya kemampuan seperti itu. Beliau adalah saudaranya Anas bin Malik, Al-Barra bin Malik. Bukan saudaranya Anas bin Malik ya. Al-Barra bin Malik, beliau radhiyallahu anhu termasuk di antara orang yang ucapan doanya itu mustajab. Sehingga sekali ngomong langsung diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau inilah yang membobol benteng Musailamah Al-Kadzdzab. Sehingga ketika kaum muslimin mau membuka benteng Musailamah Al-Kadzdzab, mereka sudah bertahan selama berhari-hari, kurang lebih 3 hari. Akhirnya Al-Barra ini usul, coba aku lemparkan aku ke balik pintu gerbang. Pakai ketapel, pakai manjanik. Mereka mengatakan, wah nanti kamu dibunuh, kamu mati nanti. Cari mati apa? Sudah, biarkan aja. Akhirnya betul, dilempar. Dilempar, lompat ke balik pintu. Ke balik pintu benteng ya. Jadi ini pintu benteng, ngelemparnya di atas sini. Teknik perang seperti ini, belum pernah dikenal oleh masyarakat ketika itu. Sehingga ketika ada orang yang kelempar, semua pasukan yang ada di sini menyingkir. Dikiranya itu malaikat. Ya. Tiba-tiba kok ada makhluk jatuh dari langit. Jatuh dari atas. Padahal itu Al-Barra. Dan beliau sambil mengibas-ngibaskan senjatanya. Nah, begitu pasukan ini menyingkir, langsung Barok lari ke kunci pintu, kemudian dirusak. Kemudian pasukan bisa membobol pintu tadi. Dan beliau termasuk di antara orang yang ketika mengucapkan demi Allah seperti ini, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuknya adalah doa. Bukan sumpah. Karena itu Anda Allah taala alam tidak perlu membayar sumpah, tidak perlu membayar kafarah sumpah. Karena di sini tidak ada bentuk sumpah, itu kan menahan ya. Saya demi Allah saya tidak akan menyapa istri kamu, nah itu sumpah. Atau agar tidak melakukan sesuatu kemudian kita membuat batasan. Demi Allah saya tidak akan masuk ke rumahmu. Nah itu kalimat sumpah. Tapi kalau kalimatnya seperti tadi, ini statusnya doa. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.